Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, para pemimpin eksekutif dan legislatif di daerah sebaiknya tidak selalu berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menerbitkan aturan-aturan yang melegalkan pungutan maupun penarikan pajak daerah yang pada akhirnya justru menjadi kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Di sisi lain, kondisi yang nyaris sama juga terjadi di tingkat pusat. Mengingat pemerintah pusat juga memperlihatkan indikasi akan menggenjot pemasukan dari sektor pajak. Dan untuk membahas kelanjutan dari persoalan tersebut, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat upaya pemerintah untuk memperbesar pendapatan dari sektor pajak? Yang ideal itu pajak tidak membebani ke rakyat gitu. Benahi BUMN-BUMN itu dulu yang dibenahi kan gitu. Kenapa ini yang dibenahin kalau pimpinan-pimpinannya BUMN seperti itu nggak mampu, dicopotin lah gitu. Masih banyak CEO yang mampu gitu. Kalau rugi, dia pelayanan publiknya bagus, tapi rugi, nilai sosialnya tinggi, nggak apa-apa. Ini nilai sosialnya rendah, rugi pula gitu. Kalau saya kasih, saya manajer BUMN gitu, saya kasih kesempatan 3 bulan nggak bisa menyeimbangkan antara profit making dengan pelayanan publik. Ya copot lah direksinya. Masih banyak kok orang mampu. Ini kan persoalannya nggak dicopot-copot karena direksi-direksi itu setor ke atas gitu. Ya udahlah teman kayak gitu. Seperti apa misalnya Pak Her? Di bandara misalnya, Angkasa Pura atau di pelabuhan Pelindo, semua orang yang menggunakan jasa Bandara Suta Soekarno-Hatta dari 20 tahun yang lalu rutin sampai hari ini pasti setuju dengan omongan saya bahwa setiap tahun itu terjadi kemerosotan pelayanan yang luar biasa. Artinya apa? Pimpinannya nggak mampu, tidak menghasilkan uang ke negara dan tidak bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal. Ganti aja gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan semuanya, pemerintah nggak perlu ngejar-ngejar rakyatnya untuk bayar pajak-pajak itu, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.